Hai pujaanati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaanati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Pujaanati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Pujaanati, pujaanati, pujaanati, pujaanati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Akankah mungkin hatimu membaku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Hai pujaanati, pujaanati, pujaanati, pujaanati. Pujaanati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Hai pujaanati, pujaanati, pujaanati, pujaanati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membatu hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Kau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Pujaanati, pujaanati, pujaanati, pujaanati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Abaikan rasaku, ataukah mungkin hatimu membatu hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Hai pujaanati, pujaanati, pujaan hati, pujaan hati. Oke, terima kasih.